buat pecinta IF, Iwan Fals, Omar Beraki, buat semuanya. Tasitam dari Koleto Aya, selamat pagi, berkat kabar Pak Umar Pogi. Ini hari aku rasa kopi nikmat sekali. Asyik dari kulit waya, mari kita pergi memberi pelajaran ilmu. Pasti itu murid mengamuk karena sudah menunggu. Bawa senjata berwajah garang, Bapak Umar Bakri kaget dapa gerangan. Berkelahi wajah memoret seperti jagoan. Bapak Umar Bakri takut buk di kepala. Etas perabot kerjakan bentalan cawet kelangkabut cepat pulang. Buset, standing dan terbang hilang. Polisi bawa senjata.